Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih. Kama yuhibbu Rabbuna wa yirdah. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا أما بعد أنت غدًا يا نصر kita melanjutkan kembali pembahasan dari kitab Al-Munakhalatun Nuniyah. Sebelum kita masuk ke kitab yang berikutnya, kita membaca terlebih dahulu Al-Abyatu Syi'riyah dalam kitabul At'imah wal Ashribah. Qala al-muallifu hafizahullahu ta'ala: وحمارها الأهلي مع بغل أتى مع كل ذي ضرر من العدوان. Dan keledai yang jinak, demikian pula termasuk di antaranya bagal, yaitu peranakan dari keledai, campuran antara kuda dan keledai. Ata ma'a kulli dhi dararin, telah datang pengharamannya bersama dengan setiap perkara yang memudaratkan. Ya, seluruh jenis makanan yang mendatangkan kemudaratan, memudaratkan dirinya sendiri ataukah yang lainnya, maka yang demikian ini hukumnya haram. Thumma syarabu muhallalun illa alladhi khamrun ghadan wa bida'atus sakrani. Kemudian asyarab, minuman, hukum asalnya adalah muhallal, dihalalkan, kecuali khamr. Ini telah datang pengharamannya. Illa alladhi khamrun ghada wa bida'atu sakrani. Dan demikian pula segala sesuatu dari barang-barang yang memabukkan. Syurbun nabidhi muharramun iyakhtalit au kana manku'an ilal ghalayani. Meminum an-nabidh, apakah dari perasan anggur ataukah dari perasan kurma dan yang semisalnya, diharamkan apabila dicampur dengan jenis yang lain. Apakah zabib yang dicampur dengan tamr ataukah al-busr dengan ar-rutab. Tidak diperbolehkan untuk mencampur antara dua jenis nabidh. Ataukah apabila nabidh tersebut telah mendidih, dipanaskan hingga mendidih. Man kana muttarran yajawwazu akluhu ma kana mamnu'an bila isyani. Dan bagi orang-orang yang darurah, dalam keadaan terpaksa, yang dikhawatirkan kebinasaan baginya apabila dia tidak memakan yang haram, maka diperbolehkan bagi dia untuk memakannya yang pada asal hukumnya haram. Ma kana mamnu'an ay ma kana muharraman bila isyani, tanpa ada kemaksiatan apabila dia memakannya sesuai dengan kadar untuk menghilangkan rasa lapar. Maka ini merupakan pembahasan-pembahasan yang telah kita sebutkan dan telah beliau jelaskan di dalam syarahnya. Lalu kita masuk ke kitab yang berikutnya. Kita keluar dari pembahasan tentang makanan dan minuman, kita masuk ke pembahasan yang berikutnya. Qala al-muallifu hafizahullah kitabul libas. Kitab yang menjelaskan tentang pakaian dan hukum-hukum berpakaian. Asyarhu, penjelasan. Al-libasu lahu syurutun. Pakaian memiliki beberapa persyaratan. Awaluha, yang pertama dari pakaian tersebut, ayyakuna satiran lil aurah, hendaklah pakaian itu menutupi auratnya. Menutupi dalam artian bahwa tidak menampakkan dari aurah dan tidak pula membentuk aurat tersebut. Ya. Jadi di sini yang perlu diperhatikan adalah menutupi aurat, yaitu tidak menampakkan disebabkan karena kainnya yang tebal sehingga tidak transparan, tidak terlihat apa yang ada di dalam kain tersebut, pakaian tersebut. Kemudian yang kedua, yaitu tidak membentuk. Apabila salah satu dari dua hal ini tidak ada, maka tidak dikatakan bahwa dia menutup auratnya. Apabila dia menutupi dengan kain, tapi membentuk lekukan tubuhnya, maka tidak dikatakan bahwa dia menutup aurat. Demikian pula sebaliknya. Ya. Bahwa dia telah menutupinya dan tidak membentuk, akan tetapi yang dia gunakan untuk menutupi aurat menampakkan bahagian di dalam, yakni disebabkan karena tipisnya kain tersebut atau transparan, maka yang demikian pun tidak diperbolehkan. Lil hadith fi sunani Abi Dawud an Muawiyah ibn Haidah Al-Qushairi. Berdasarkan hadis dalam Sunan Abi Dawud dari Muawiyah, Bahz bin Hakim bin Muawiyah, dari ayahnya, dari kakeknya, Muawiyah bin Haidah Al-Qushairi radhiyallahu ta'ala anhu, beliau mengatakan, qultu, aku bertanya, yakni kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, auratuna ma na'ti minha wa ma nadaru. Aurat-aurat kami, apa yang harus kami datangkan darinya dan apa yang kami biarkan. Yakni dalam hal apa yang kami harus menutupinya dan dalam hal apa pula yang kami boleh membiarkannya. Atau mana batasan-batasan yang kami harus menutupinya dan yang mana yang kita boleh membukanya. Faqala, maka jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam, ihfaz auratak, hendaklah engkau memelihara dan menjaga auratmu, illa an zaujatik au ma malakat yaminuk, kecuali terhadap istrimu boleh engkau tampakkan. Dan ini berdasarkan keumuman dari pernyataan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini diperbolehkan bagi seorang suami untuk melihat aurat istrinya. Ya. Demikian pula sebaliknya. Tanpa ada yang terkecuali. Hadis-hadis yang diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu taala anha yang menyebutkan pengecualian tidak satupun yang sahih dalam hal ini. Telah dijelaskan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala di dalam silsilah Al-Hadith Ad-Da'ifa wal-Mawdu'ah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, jagalah auratmu kecuali dari istrimu. Au ma malakat yaminuk, ataukah yang engkau miliki dari budak wanita. Naam. Qultu, lalu aku bertanya lagi. Fa idza kana al-qaumu ba'dhuhum fi ba'dhin. Aw fa idza kana al-qaumu ba'dhuhum fi ba'dhin. Apabila satu kaum sebahagian mereka berada pada sebahagian yang lain, mereka berkumpul. Apakah boleh seorang itu menampakkan auratnya? Qala, jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam, In istata'ta alla yaraha ahadun fala yarayannaha. Apabila engkau mampu untuk tidak dilihat oleh seorang pun dari auratmu, maka jangan sekali-kali dia memperlihatkan auratnya. Jangan sekali-kali dia menampakkan auratnya. Walaupun di antara sesama jenis. Walaupun di saat mereka berkumpul. Sebagian mereka dengan sebagian yang lain. Fakultu, lalu aku bertanya lagi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa idza kana ahaduna khalian, maka apabila salah seorang kami dalam keadaan berkhalwat, dalam keadaan sendirian, ya, seperti di kamar mandi, ya, atau di tempat yang lainnya, apakah boleh seorang itu membuka auratnya? Qala, jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fallahu tabaraka wa ta'ala ahaqqu ay yustahya minhu." Allah Subhanahu wa ta'ala lebih berhak seorang itu malu darinya. Maksudnya bahwa Allah Azza wa Jalla mengetahui apa yang dia lakukan. Allah Azza wa Jalla ittila' terhadap apa yang mereka amalkan walaupun mereka dalam keadaan sendiri. Maka tatkala mereka dalam keadaan sendirian, Allah Subhanahu wa ta'ala mengetahui apakah mereka menjaga auratnya atau mereka membuka auratnya. Nah, oleh karena itu tatkala dia dalam keadaan sendirian pun dan dia mengetahui bahwa Allah Azza wa Jalla senantiasa mengawasi dan mengetahui dia, maka apabila dia ingin bersikap yang lebih afdal bagi dia, maka hendaklah dia malu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam artian, apabila dia menutupi auratnya, walaupun dalam keadaan sendirian, dia meyakini Allah Azza wa Jalla mengetahui apa yang diamalkan, maka hendaklah dia pun merasa malu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadis ini jadikan dalil oleh para ulama bahwa walaupun seorang dalam keadaan sendirian merupakan perkara yang afdal bagi dia untuk tetap menutup auratnya. Afdal bagi dia untuk menutup aurat. Karena seorang hendaklah lebih malu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun hadis ini tidak menunjukkan wajibnya seorang menutup aurat, dalil-dalil yang lain yang menunjukkan bolehnya seseorang itu tidak menutup auratnya, membuka auratnya tatkala dia dalam keadaan sendirian. Apakah di saat mandi dan yang semisalnya. Hadis yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang kisah Nabi Musa alaihi salam, hadis Abi Hurairah yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, ketika Nabi Musa alaihi salatu wasallam apabila beliau mandi, beliau selalu memisahkan diri dari orang-orang Yahud, Bani Israel. Lalu kemudian mereka pun berprasangka buruk terhadap Nabi mereka, Musa alaihissalam. Kata mereka bahwa Musa alaihissalam tidak ingin mandi bersama kami, melainkan dia terkena penyakit kelamin, sehingga tidak ingin dilihat kelaminnya. Nah, sehingga pada suatu hari Nabi Musa alaihissalam mandi sebagaimana biasanya beliau mandi sendirian dan tidak ingin berkumpul dengan yang lainnya. Allah Subhanahu wa ta'ala ingin mengungkapkan dan ingin menyingkap dan ingin membantah apa yang mereka katakan dari prasangka buruk mereka terhadap Nabi mereka alaihissalam. Maka suatu ketika beliau mandi dan beliau meletakkan pakaiannya di atas sebuah batu, dan dia pun mandi dalam keadaan telanjang, tapi jauh dari perkumpulan manusia dari kalangan Bani Israel. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala pun menjadikan batu ini bergerak dan bahkan berlari, dan ini menyebabkan kagetnya Musa alaihissalam dan mengejar batu tersebut sampai di depan kaum Bani Israel yang mereka pun sedang berkumpul. Maka ketika mereka melihat terjadi kejar-mengejar antara batu yang membawa lari pakaiannya Nabi Musa alaihissalam dengan Musa alaihissalam yang berada di belakang yang mengejar batu tersebut. Tapi mereka, apa yang mereka perhatikan? Yang mereka perhatikan Nabi Musa, bukan batunya yang berlari. Tentunya kalau kita melihat suatu keajaiban, ya, melihat ada batu yang bisa berlari. Nah, akan tetapi mungkin pada zaman dahulu Allah Subhanahu wa taala dengan izinnya menghidupkan suatu yang dari suatu yang mati, dan ini mungkin biasa mereka mengetahui hal tersebut. Wallahu a'lamu bissawab. Walhasil ketika terjadi kejar-mengejar ini, yang mereka perhatikan Musa alaihissalam. Ketika mereka melihat Nabi Musa alaihissalam, ternyata mereka membatalkan apa yang mereka sangka selama ini, dan ternyata Musa alaihissalam dalam keadaan sehat. Tidak satupun dari Musa alaihissalam yang mengalami penyakit kelamin pada diri beliau alaihissalatu wassalam. Wasyahid dari hadis ini bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menukilkan kejadian ini dari apa yang dialami oleh Nabi Musa alaihissalam di saat beliau mandi dalam keadaan telanjang. Dan ini merupakan dalil yang menunjukkan bahwa diperbolehkan seorang itu mandi dalam keadaan telanjang. Kalau ada yang mengatakan akan tetapi kisah yang disebutkan Nabi Musa alaihissalam, kisah yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang Nabi Musa, bukankah ini syariat orang sebelum kita? Ya. Syariat sebelum diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadza syar'u man qablana. Sedangkan syariat orang sebelum kita bukan hujjah. Tidak bisa dijadikan sebagai hujjah. Maka apa yang dialami oleh Nabi Musa alaihissalam dan apa yang dikerjakan oleh beliau bukan hujjah pula. Naam. Memang itu asal hukumnya. Bahwa syariat sebelum kita, sebelum diutusnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada asal hukumnya bukan hujjah. Akan tetapi apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menukil satu berita dari Bani Israel, lalu kemudian beliau menukilkannya kepada kita tanpa ada ta'qib, tanpa beliau mengomentari dan tanpa beliau membantah, maka ini merupakan salah satu bentuk takrir persetujuan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari syariat orang sebelum kita, dari syariat dari para nabi dan rasul sebelum diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sehingga tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam menukil kisah ini dan beliau tidak memberikan komentar, maka ini menjadi hujjah bagi umat ini. Ya, penukilannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang Nabi Musa yang mandi dalam keadaan telanjang lalu kemudian menukilkannya kepada kita menunjukkan ikrar dari Nabi alaihi salatu wasallam bagi kita untuk kita menjadikannya sebagai hujjah. Demikian pula kisah Ayyub alaihissalam tatkala beliau mandi dalam keadaan telanjang, yang mana ini semua dalil yang menunjukkan asal hukumnya boleh seorang itu mandi dalam keadaan telanjang, akan tetapi apabila dia ingin mengambil yang lebih afdal, maka sebaiknya mereka menutupi auratnya walaupun dalam keadaan sendirian. Wallahu a'lamu bissawab. Wahuwa hadithun sahihun sarih. Dan ini adalah hadith yang sahih dan jelas. Fishtirati ayyakuna thawbu satiran lil'aurah. Tentang persyaratan pakaian tersebut menutupi aurah lirrajuli wal mar'ah. Baik bagi laki-laki maupun bagi wanita. Wa auratul rajuli minas surrati ila rukbah. Dan aurat seorang laki-laki, yakni yang telah balik tentunya, ya, adapun yang belum balik, para ulama mengatakan auratnya adalah al-farj, al-farjan faqat. Ya, kemaluan dan bahagian belakangnya, duburnya. Naam, sebagaimana yang dinaskan oleh para ulama. Akan tetapi aurat yang telah mencapai usia balik, minas surrati ilal rukbah, dari pusar sampai ke lutut. Yani antara pusar dan lutut. Fa amma sawatan fahiyal auratu lugatan wa syar'an. Adapun as-sawatan, ya, bahagian belakang atau dubur, ya. Apa ya istilahnya, ikhwan? Bukan dubur. Hah? Bokong. Hah? Hah? Bokong. Ayo, bokong. Tahu bokong ya, ikhwan? Cuman mungkin kurang halus. al-muhing bagian belakang, ya. Naam. Ya. Orang bilang pantat. Ya, mungkin kurang halus juga. As-sawatan fahiyal auratu lughatan wa syar'an. Ini adalah aurah secara lugah dan secara syarak, baik secara bahasa maupun secara istilah. Nah, oleh karena itu ya ikhwan, merupakan suatu aib sekali apabila seorang memegang sawah orang lain. Itu aib besar. Ya, walaupun terkadang sebagian mereka telah keluar dari fitrah menganggap suatu hal yang biasa. Kalau di kalangan Arab, memegang sawah orang lain bisa terjadi pembunuhan. Ya. Pegang pantat misalnya, mendorong gitu, ya. Bisa menyebabkan pembunuhan, perkelahian. Itu aib yang sangat besar sekali. Ya. Karena dipegangnya berarti dia telah memegang aurah. Nah, dan ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam paha beliau dinampakkan dan paha beliau dipegang, para ulama menjadikan itu sebagai dalil bahwa paha bukan aurah. Nah, atau disebut pula aurah tapi aurah yang mukhaffafah, aurah yang ringan. Ya, walaupun dikatakan aurah untuk menggabung antara dalil-dalil yang ada, dia dikatakan aurah tapi aurah yang ringan. Berbeda dengan kemaluan dan bagian belakang, aurah mughalladhah. Aurah yang berat. Ya. Nah, karena ringannya kadang Rasulullah SAW pernah dipegang pahanya. Nah. Ya. Untuk menunjukkan bahwa sifat auratnya lebih ringan dari al-farj, kemaluan dan bagian belakang. Nah, sebagian mereka berpendapat bahwa dengan dipegangnya, pernahnya dipegang paha Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, menunjukkan bahwa itu bukan aurah. Dari sini menunjukkan ya ikhwan bahwa apabila sesuatu itu boleh dipegang, berarti itu menunjukkan bukan aurat menurut sebagian atau pendapat sebagian dari kalangan para ulama. Makanya sangat aib bagi mereka kalau yang disentuh itu bagian belakang mereka. Pernah ada salah seorang, ya maklumlah orang ajanib, orang yang bukan Arab. Nah, ingin masuk ke dalam barisan sholat, melihat ada sebagian salah seorang dari Yamani, orang Yaman, yang agak mundur barisan shofnya. Maka orang ini miskin, orang Indonesia, ya. Naam. Itu memegang bagian belakangnya untuk mendorong ke depan gitu. Naam. Begitu disentuh sedikit, maka Yamani membatalkan sholatnya. Hampir terjadi perkelahian. Untung dia melihat, oh ini bukan orang Arab. Jadi beliau mengerti. Nah, kalau mungkin orang Yaman, wallahu a'lam apa yang terjadi. Nah, ya, sangat aib bagi mereka ya kawan. Nah, ya, yang anehnya, ya, kalau mungkin di tengah-tengah kita, justru dianggap bukan suatu hal yang aib. Orang menendang pantat kita biasa. Iya, padahal aib besar itu ya kawan. Nah, orang dorong dengan pantat kita biasa. Tidak menganggap sebagai suatu yang aib. Tapi giliran dipegang kepalanya, wah marah besar mereka. Nah, ya. Kalau orang Arab, kepala yang dipegang, senang mereka. Ya, kalau ada yang marah, kita datangi, kita pegang kepalanya, dijinakkan namanya. Ya, pegang kepalanya, pegang jenggotnya. Jadi jinak dia. Nah, ya. Dan dia senang, ya, dengan yang demikian. Maka ikhwan fiddin azakumullah, asyahid dari apa yang kita jelaskan, bahwa as-sawatan merupakan aurah. Wa yudhammu ilaiha al-fakhir, dan juga termasuk diantaranya paha. Lil hadithis sahih bisyawahidihi, berdasarkan hadith yang sahih dengan penguat-penguatnya. An iddatin minas sahabah, dari beberapa orang dari kalangan para sahabah, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ghatti fakhidhak, tutuplah pahamu. Fa innal fakhidha aurah, karena sesungguhnya paha itu adalah aurat. Fi musnad Ahmad, dalam musnad Imam Ahmad dan Sunan Abi Daud. Wa inda Daruqutni wal Baihaqi bi riwayatin mutaqaribah. Dan dalam riwayat Ad-Daruqutni dan Al-Baihaqi dengan riwayat-riwayat yang berdekatan. Wa la yu'aridu hadzal haditsa, dan tidaklah menentang hadis ini. Ma fi sunani Abi Dawud an Abdullah bin Amrin, apa yang terdapat di dalam Sunan Abi Dawud dari Abdullah bin Amr bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, idza ankaha ahadukum abdahu aw ajirah, apabila salah seorang kalian menikahkan hambanya ataukah upahannya, ya, yakni budak, fala yamdhuranna ila syai'in min auratih, maka jangan sekali-kali dia melihat kepada sesuatu dari auratnya. Fa inna ma asfala min surratihi ila rukbatihi min auratih, karena sesungguhnya apa yang ada di bawah dari pusarnya sampai ke lututnya adalah termasuk dari auratnya. Wa isnaduhu jayyid, dan sanad hadis ini jayyid, bagus. Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullah menghasankan hadis ini dengan beberapa jalan yang ada. Fa inna ma asfala surrah wa fawqa ar-rukbah huma aw huwa as-sau'atan wal fakhidat, karena apa yang ada di bawah pusar dan di atas lutut adalah as-sau'atan wal fakhidat, yaitu dubur, bagian belakang, demikian pula kedua pahanya, dan inilah yang termasuk aurat. Wa ala hadza jumhur ahli al-ilm, dan ini adalah pendapat mayoritas dari kalangan para ulama. Wa ba'du ashabil Imam Ahmad, dan sebagian pendapat dari para pengikut madhab Imam Ahmad, yarawna anna al-fakhidaini auratun mukhaffafah. Mereka berpendapat bahwa kedua paha aurah, akan tetapi aurahnya mukhaffafah. Aurahnya ringan. Ya, bukan aurah yang berat. Lianna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sahha anhu annahu kashafa an fakhidhihi. Sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah sahih dari beliau bahwa beliau pernah menyingkap pahanya. Ya, fi sahihain an Anas, bagaimana yang terdapat di dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari hadis Anas bin Malik. Tatkala Abu Bakar datang, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tetap menampakkan auratnya. Tatkala Umar bin Khattab tetap menampakkan pahanya. Tatkala Umar bin Khattab datang, beliau tetap menampakkan pahanya. Akan tetapi ketika Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu datang, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun menutup pahanya dan tidak ingin menampakkannya. Naam, dan hadis ini adalah hadis yang sahih dalam Bukhari dan Muslim dari hadis Anas bin Malik. Naam. Dan sebagian para ulama ada yang berdalil dengan hadis ini bahwa paha bukan aurah. Paha bukan aurah. Namun apabila ditetapkan yang demikian, sementara hadis-hadis yang lain yang menunjukkan bahwa al-fakhidh, paha termasuk aurat, maka apa yang disebutkan oleh para pengikut madhab al-imam Ahmad rahimahullah menyatakan bahwa kedua paha adalah aurah mukhaffafah, ini adalah merupakan pendapat yang sangat baik karena mengumpulkan seluruh riwayat-riwayat yang ada berkenan tentang aurat laki-laki. Oleh karena itu beliau mengatakan, wa huwa jam'un jayyidun bainal ahadith, dan ini adalah mengumpulkan pengumpulan yang baik di antara hadis-hadis yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wallahu a'lam. Tayyib, sampai di sini akhwan yang kita sebutkan dari kitab ini, insyaallah taala kita lanjutkan di pertemuan yang berikutnya. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Tafaddalu, hafizakumullah.